Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ten acara pengaosan kitab Hikam. Mandar muga kepanggihan kula so panjenengan sedaya betul-betul membawa manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pada pengajian yang telah lalu kita telah diberitahu bahwa manusia itu harus minta tolong atau sebaiknya minta tolong langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong kepada selainnya Allah. Sebab kalau kita minta tolong kepada selainnya Allah, itu adalah berarti salah alamat. Niku jare pengajian sing dhisik. Napa kok diarani salah alamat? Karena yang meletakkan hajat, yang meletakkan musibah yang menimpa diri kita, itu adalah Allah. Nah, kalau yang meletakkan musibah itu adalah Allah, otomatis yang tahu dengan urusannya musibah niku Gusti Allah. Maka dari itu monggo kita lanjutakan pengaosan menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syakka lan ora ono mamang iku maujud. Saniki tepak nomor 32 tengah kiambek. Wala syakka lan ora ono mamang iku maujud. Anna nafsahu ing dalem sak temene awak dhewe ne man awak dhewe ne marfu ileh iku ahabul weh nyenengaken ilaihi maring marfu ileh min ghairihi ketimbang saking sakliyane marfu ileh. Falau kana mongko lamun ana lahu iku kadhe marfu ileh kudratun apa kuwasa ala naf'i ghairin ing atase maringi kemanfaatan ing wong liya. Lana fa'a mongko yektine aweh manfaat sopo marfu ileh nafsau ing awak dewene marfu ileh. Falazima mongko tetep opo anzuhu apese marfu ileh annaf'i wairihi saking aweh manfaat ing liyane marfu ileh. Idma krono utawi barang ba'dal ajzi kang tetep ing dalam sakwisi apes annaf'i nafsi saking manfaat ing awak ajizun iku aran apes. Fayakunu mongko ono iku min kilatil akli saking golongane setidike akal opo ta'allukuka kumantungi siro fi hajatika ing dalam kebutuhan siro biman kelawan wong wa kang utayuman iku muhtajun wong kang butuh misluka umpamane siro. Bapak-bapak engkang kawula hormati, kita berbicara tentang individu menungso, berbicara tentang perseorangan. Kulo yakin kali panjenengan sepakat dengan kata-kata ini. Apa itu? Anna nafsahu ahabbu ilaihi min ghairihi. Manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang mencintai orang lain. Menungso sebelum menyelamatkan orang lain, pasti dia akan melakukan sesuatu yang dapat menjadikan dirinya selamat. Sakmonten ugi menungso tidak akan membela diri orang lain sebelum dia membela dirinya. Menungso niku ndak mungkin akan mengenakkan orang lain sak durunge awak dhewe ni enak. Itu sudah wajar. Dadi kronowis kaya ngiten, maka kelanjutannya falau kana lahu kudratun ala naf'i ghairin lanafa'a nafsahu. Andai kata manusia itu mampu untuk memberi satu kenikmatan kepada orang lain, maka niscaya manusia itu tidak akan memberi manfaat kepada orang lain sebelum dia memberi manfaat dirinya sendiri. Kabeh menungso niku ngoten. Menungso niku akan membantu orang lain kalau kepenuhan, kalau kebutuhan dirinya sendiri itu sudah terpenuhi. Lek kebutuhannya diri sendiri belum terpenuhi, tidak mungkin dia akan membantu orang lain. Bohong pak, lek onten tiang ngomong aku ini ndak usaha ini, ndak perlu enak ya awak dewe to. Ya aku ngusah no konco-konco iki goro. lek onten tiang muni ngoten iku goro. Kenapa kok goro? Krono de'e berbuat sesuatu tidak pasti akan berhasil. Dan bukan, dan juga tidak pasti dengan perbuatannya orang lain akan bahagia. Satu misal, sampean gawe toko. Toko digedhekno, kok wis gedhe aku katene bantu karyawan-karyawanku sing iki kene. Kanca-kancaku tak kei penggawean supaya nyambut gawe iki kene kabeh. Itu pertama kali dia membuka usaha. Barang toko ne wis gedhe, sejak kali wis. Saiki aku wis dadi wong soge. Iya lek biyen wong larat, saiki wong soge tokoku gedhe. Sopo sing katene nyambut gawe iki kene? Monggo, tapi dengan persyaratan dia harus memberi masukan kepada saya. Kalau tidak memberi masukan kepada saya, maka siapapun tidak akan saya beri. Sing jenenge kanca iku lak biyen, saiki seji lali punan. Lek wis awake sering mendapatkan kemanfaatan, maka kemanfaatannya itu sebelum diserap oleh orang lain, dia akan menyerap untuk dirinya sendiri dulu. Lho lek wis awake warak baru dikekno nang wong. Watak seperti ini dimiliki oleh manusia. Semua karena sadar dengan watak manusia yang seperti ini, artinya manusia itu tidak akan memberi manfaat kepada orang lain sebelum dirinya kenyang dengan manfaat itu. Maka Allah berfirman wonten di ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh pahala dari perbuatan sedekahmu kecuali kalau yang kamu sedekahkan itu berupa barang yang memang kamu sendiri juga senang kepada barang itu. Sebab lek Gusti Allah mboten dawuh kaya ngeten, menungso niku akan mendahulukan keinginannya sendiri. Disikno keinginane dhewe, disikno keinginane kelompoke semua tanpa melihat 1 2 3 4 5 6 mboten. Kuabeh menungso niku pasti akan mendahulukan untuk dirinya sendiri. Baru setelah untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya. Baru setelah untuk kelompoknya, untuk orang-orang yang terkait dengan kelompoknya dan seterusnya. Koyok ngoten. Falazima ajzuhu anab iwairi, maka dengan demikian berarti manusia itu sebetulnya tidak mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena kemanfaatannya sebelum diberikan kepada orang lain sudah dihabiskan untuk dirinya sendiri. Saniki wonten tiyang kepingin sesuatu, ono uang kepingin barang. Dengan keinginan barang dia mengorbankan uang kurang lebih sekitar 10.000. Lo tiyang niku lek gelem mengorbankan uang 10.000, berarti keuntungan yang diperoleh dari barang itu tadi jelas menurut perhitungan akalnya ini melebihi dari 10.000. Kula ambek sampean gelem numpak bis regane 100.000. Pasti itu dibalik numpak bis 100.000 itu ada harapan bahwa nanti yang dia peroleh kemanfaatan setelah naik bis itu melebihi dari 10.000. Mboten wonten wong goblok niku, mboten wonten Pak. Sakniki tiyang niku pinter kabeh. Lah lek wis ngoten berarti manusia itu enggak mampu untuk membantu orang lain. Napa idma ba'dal ajzi an naf'in nafsi ajsun? Karena manusia yang dianggap apes setelah memberi manfaat kepada dirinya. Jadi mari ngekei manfaat awake dhewe, kate ngekei wong liya apes. Yo apes ana krana barang sing kate dikekno ndak ana, ana kalane krana awake ndak kepingin ngekei wong. Ana kalane awake niku ndak mampu memang. Lah, ketidakmampuan setelah memenuhi dirinya sendiri itu namanya juga tidak mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, fayakunu minkillatil akli ta'allukuka fi hajatika biman huwa muhtajun misluka. Dadi lek sampean, lek kula kali sampean menggantungkan kebutuhan kita, menggantungkan hajat kita kepada orang yang sama dengan kita dalam kebutuhannya, iku jenenge kula ambek sampean kurang waras. Ono uang banjir duwe ban nek siji. Lah sampean kebanjiran pisan butuh ban. Nuwun sewu. Sampean kok njaluk tolong nang wong sing duwe ban siji. Ya ndak kira dikekno. Loh, sudah tahu kalau bannya itu tadi tidak mau diberikan kok sing njaluk tolong ae. Iki jenenge jare Kiai Musonep termasuk uang sing ndak waras. Lek nang Gusti Allah mboten, sebab jarene dawuh sing kala wingi, keinginan kita yang telah kita sampaikan kepada Allah tidak mungkin akan kembali dengan tangan kosong. pasti akan berhasil. Karena apa? Karena Allah yang punya kekuasaan. Kalau kita lemah, lagu lembek sama njaluk tolong nang uang. Lagi dikuyu-kuyu nang kodok. Ono dukun narjet pamane. Kon tak tulungi syukur kon bayar 500 juta. Bohong itu. Sampean masih ditulungi opo orang yang namanya dukun itu tidak akan mampu menjamin 100% apa yang Anda inginkan akan berhasil. Lek dukun niku yakin pasti berhasil, tidak mungkin sampean kadi ditulung. Pasti dukun niku ati maju dhewe. Kalau dia punya jaminan pasti jadi. Nyalon kepala desa, dukun niku bisa jamin lek kepala desa ku gelem bayar 10 juta mesti dadi. Kula yakin ndak bakal bantu, pasti awake dhewe sing nyalon. Karena rata-rata manusia itu ingin pangkat. Kon tak sili sarungku gawin, kon lek gawe sarungku iku mesti berhasil. Tapi aku njaluk duwe 20 juta, bohong. Sing beneriku menungso tidak mampu apa-apa. Masih sampean ndak gawe apa lek wayahe dadi ya dadi. Lek wayahe sukses ya sukses. Kalau tidak, bohong itu namanya. Lek ana wong medeteng wong iki berhasil karena aku tak sili kulpenku. Nun sewu, murtad. Cara tauhid. Kenapa? Karena berarti yang jadi pangeran iku sampean. Dan perlu diketahui sing gak ada hak veto di dunia ini mek siji Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Gusti Allah. Yang menciptakan lapangan kerja untuk kita, Gusti Allah. Yang menciptakan segala-galanya, Gusti Allah. Kok ono umbong menungso jamin mesti dati. Wah, sombong banget orang itu. Orang yang sombong seperti itu gak akan masuk swarga. Gak anok sing iso jamin wonten di dunia ini. Sing iso jamin namung Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai njaluk tolong supaya tukune laris. Njaluk ulung nang kulo nang Yazid al-Bustami niki. Yazid muni, kon tak bantu. Teko kene kon mesti hasil, jari Yazid. Pasangan di tuku. Nun sewu, ojo percaya nang gunemane Yazid masih koyok ngoten. Karena apa? Karena kalau Yazid ini bisa menjamin sampean tukune iso laris, tak mungkin gak didikin nang sampean tok. Mesti Yazid niku buka dhewe tuku nang pasar. Cek laris dhewe, nek laris dhewe akhir iso dhewe. Lah, kembali lagi ke depan untuk menghilangkan hal-hal yang jelek seperti itu tadi, lek sampean njaluk tulung nang seorang kiai, intine jenenge barokah mawon. Lek hasil alhamdulillah, lek ndak hasil sampean ndak usah emosi. Ndak anok Pak iso jamin keberhasilan niku ndak anok, belas ndak anok itunya niku. Masih sampean ketok uang iso ngawang, ketok uang iso dadi semut, ketok uang iso gawe bedil, ketok uang iso gawe linggis, gawe dhewe ndak kate opo-opo langsung koyo sulapan. Yakin kula orang itu tidak akan bisa menjamin kesuksesan sampean. Lek bisa berarti dek ini ku pangeran. Lho pangeran niku Gusti Allah. Allah niku nek siji terkantum dalam dawuh la ilaha illallah. Ten saged liyane mboten saged akan menjamin kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin dhannaka bi ahbika bihi li ajri husni waswihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Illam tuhsin lamun ora bagusaken sapa sira dhannaka ing panyonone sira nyono bihi kelawan Allah oleh bagusaken songkoan li ajri husni waswihi krana bagus sifate Gusti Allah. Aili ajli ma tegesi krono arah-arahe barang wa kang utawi Allah iku alaihi tetep ingatasi ma minan nu'uti bayane piro-piro sifat asaniyati kang luhur opo nu'ut wa sifatilan piro-piro sifat al-aliyati kang bagus kang mulyo kang luhur opo sifat fa inna man mongko sak temene zat kana kang ono sapa man ono iku mutasifan kang bersifatan bi asna sifati kelawan luweh luhure biro-biro sifat la yasduru iku ora metu menu saking man illal jamilu angin opo penggawean kang bagus siama luweh-luweh liman kadune wong zonna kang nyono sapa man bi kelawan Allah al jamila ing zat kang bagus fa hasin moko bagusakeno sira dhonaka ing panyonone sira bi kelawan Allah li wujudi muamalati krono anane penggaweane Allah krono anane sesrawungane Allah ma'aka sartane sira apa penggawaan Allah min isbahin ni'am bayani saking nyampurna akan ing piro-piro kenikmatan wasyumulil fadlilan sumrambai anugrah wal karomilan kelomanane Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, dawuhne Kyai Musonib ngeten. Lek kon lek sampean ndak iso husnudzon nang Gusti Allah mergo sifat-sifat Gusti Allah sing mulya, mongko ayo aku ambek sampean iki husnudzon nang Gusti Allah sebab muamalah penggaweane Gusti Allah yang ada bersama dengan kita. Ya apa maksudnya daun ini? Aili ajlima tegesi krono ara-arai barang huwa kang utai Allah iku alaih ngatasi ma saking biro-biro sifat kang luhur. Lek wis sifatnya Gusti Allah niku bagus-bagus, lek wis sifatnya Gusti Allah niku mulia-mulia, otomatis pekerjaannya Gusti Allah pasti bagus. Nggak mungkin yang punya pekerjaan bagus akan menghasilkan perbuatan yang jelek. Nggak mungkin produk-produk yang dibuat dengan cara yang bagus, teknik yang sangat modern yang bagus akan menghasilkan produk sing elek, mboten mungkin. Lek wis cara gawene alus mesti luwih apik. Lek cara gawene bagus mesti luwih bagus. Lah lek Gusti Allah sifat-sifat yang kita kenal adalah sifat yang bagus-bagus, ya mesti penggaweane juga bagus. Lho lek sampean ndak bisa husnudzon nang Gusti Allah dengan memakai sifat-sifat yang bagus, otomatis kula mbek sampean kudu husnudzon nang Gusti Allah dengan muamalah yang kita terima sehari-hari. Carane wong-wong kok muter sih, mboten muter, ngeten. Kula ambek sampean kecelakaan. Pamane nggih. Dodolan bumbu. Dodolan bumbu niki ndak payu-payu. Sing didol lombok. Wingi regane lombok niku apik. Regane lombok niku larang wingi. Dadi sampean kulak sak kilo ni 10.000. Bareng dikulak ndak titik-titik kulak langsung 10 ton. 10.000 10 tonan berarti duit niku kurang lebih sekitar 10 juta. Kurang lebih sekitar 100 juta napa 10 juta. 10.000 kali 10 kilo 100 kali 1 kilo kali 1 kuintal 1 juta ya 10 juta. Barang sampean kula ternyata lombok ini ki bosok kabeh. Didol mboten payu punang. Artine rugi. Rugi 10 juta sik rugi ongkos sing ngedono, rugi sembarang. Dengan adanya kerugian yang kita alami, mampukah kita menciptakan sifat-sifatnya Allah yang bagus di dalam peristiwa yang kita alami itu tadi? Contohnya ngeten. Sampean kena coba rugi dodol bayang bawang kok ini wow. Dodol bawang, dodol lombok rugi. Lulek wis rugi, kita berusaha menciptakan sifat Allah yang bagus di situ. Aduh, aku iki nang Allah Subhanahu wa taala dikai rugi, berarti aku nang Allah iki disenengi. Napa kok disenengi? Iya, mungkin aku saiki durung wayahe soge. Lek durung wayahe soge iso soge, otomatis akalku malah sombong. Dadi aku supaya ndak sombong, saiki nang Gusti Allah daganganku dikai rugi. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala perbuatannya. Dadi posisi sampean sing rugi niku tidak sampai sampean itu ngangkat sifat Allah sing elek. Gusti Allah ku cek kejemen nang aku sih. Wong anakku saiki tepak mbutuhno biaya ono rumah sakit. Operasine tok entek sekitar 30 juta, aku dagang lombok di anjrotno koyo ngene. Berarti Gusti Allah ini ndak sayang sama saya. Lah ini namanya kita enggak mampu menciptakan sifat Allah yang bagus di situ, enggak mampu. Lek sampean mampu menciptakan Allah yang bagus, mboten ngoten carane ngomong. Begitu anjrot anake operasi entek 30 juta, montore rusak, donyane entek, yang diciptakan adalah sifat yang bagus. Alhamdulillah, aku nang Gusti Allah dikai rugi. Berarti hikmahnya gede maring ini. Apa hikmahnya? Mungkin aku lek dikai Allah langsung akeh saiki, mungkin bisa jadi harta saya akan hilang begitu saja. Dirampok uang, aku tambah pegel. Dia kali uang, aku tambah muring-muring. Krono aku ndak dirampok uang, ilangi mergo bosok, ilangi mergo ndak payu, akhirnya mboten kroso. Koyok-koyok hilang dengan sendirinya. Tadi lewis koyok-koyok hilang dengan sendirinya, otomatis nang akal ini ku adem. Loh, menciptakan sifatnya Allah sing bagus koyok ngeten iki angel bapak-bapak. Akeh-akeh menungso niku lek wis kenek balak sifatnya Gusti Allah sing dipethik ana di akal niki sifat sing elek tok. Gusti Allah iku ndak welas lek enak. Lha male ngoten. Lek seneng ngoten, masyaallah. Kadang-kadang menungso cuma adate kula sampean biasa niku ndak ngamuk nang Gusti Allah, ngamuk kepada orang yang di sekitarnya. Dagang Lombok mulai ajur bosok kabeh mule nang omah sing wedok dipisu-pisui sampe entek. Padahal sing wedok iku ndak salah. Dodolan jajan karo wedang biasae laris malah ndak payu blas sampe wejajane niku mambu. Godone sampe mambu sampe esuk mulai bengi dodolan ndak payu. Iki kadang-kadang tutuk omah sing diamuk sing wedok. Nyekek piring keliru di ndak delok tamatane. Ngoten kadang-kadang niku. Padahal ngamuk awak ini ku teko pasar, digowo nang omah. Apa kok ngamuk? Karena dia tidak sadar bahwa yang membuat rugi ini sebetulnya Allah. Dadi nang wong sing ono di pinggir niku diamuk kabeh niki intine wong koyo ngeten niki kan gampangane mengira bahwa Allah iku ndak welas nang awake. Akhire muring-muring, sing di muring-muring orang yang ada di sekitarnya. Allah tahu dengan perbuatan kita yang seperti itu. Oleh muring-muring niku ya krana niki tok wis ndak tahu kalau ini adalah ada hikmahnya. Hikmah sing apik nopo itu tidak kita angkat. Ini namanya kita tidak mampu mengangkat sifat Gusti Allah sing apik ketika kita terkena musibah. Sing asale cakang sembayang malah ndak sembayang. Ditakoni nang koncone, "Cak, kon kok malah ndak sembayang?" "Lah apa sembayang, aku biyen ndak sembayang rezekiku bok. Peda motor anyar, tuku motor anyar, tuku kuat. Saiki barang sembayang. Ndak tahu main duit, ndak tahu tuku togel, malah bayi mancal aku. Tak balik kok biyen maning?" "Iya, tak pikir-pikir aku ngono. Aku biyen niku tambang, tapi duit lek jenenge wulan ngene aku jutaan, aku puluhan juta duit nek saiki. Lere ndak main duit, ndak tuku duit saiki." Omongan koyo ngene iki sampean tidak dihubungkan dengan sifatnya Allah yang baik. Duduk sifat Gusti Allah sing apik sing sampean angkat, sifat-sifat sing elek sing diangkat. Lho lek kula mbek sampean tidak mampu mengangkat sifatnya Allah yang baik, monggo kita husnudzon datang Allah Subhanahu wa taala dengan adanya muamalahnya Allah bersama dengan kita. Apa muamalah Gusti Allah nang kula sampean? Caranya isbahun ni'am, sampurnani kenikmatan sing kita terima. Dagangi rugi, rugi ini aja dipikir. Mulia nang umah ndelok bojone seger, alhamdulillah. Ndelok anake waras, alhamdulillah. Kecelakaan duo rusak, montore ajur. Ndelok nang umah, sapine kok mana, alhamdulillah. Kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan pemandangan kita, itulah yang harus kita rasakan. Lek wau kan boten. Jadi kita dicoba dalam segi dagangan, di dagangan ini kita mengangkat sifat Gusti Allah sing apik. Lek niki mboten. Biarlah coba itu ojo kita reken. Nek dagangan kita rugi. Rugi niki ojo dipikir. Sampeyan mikir barang sing liyane. Sing kira-kira iso ketok nek kono ana nikmate Gusti Allah. Bener sampeyan mari kailangan sapi. Tapi sampeyan mari kailangan sapi, ndelok nang sawah, tandurane apik. Alhamdulillah. Diwalik sawai sampean anjrot, sawai sampean ajur, ndelok nang omah ono sapi mana, dan seterusnya. Niki jenenge kita mempraktekkan muamalah Allah kepada kita sehari-hari sesuai dengan kemampuan pemandangan kita. Dadi gampangane menungso niku ono kale. Menungso niku ing dalam bidang husnudzon datang Gusti Allah ada dua macam. Ada yang husnudzon lima huwa alaihi minan nu'ut asaniyah wasifatil aliyah niku jenenge wong khoso ana sing husnudzon kelawan ngangge subuhun ni'am wa syumulul fadli wal karam. Kacek siji endi sing paling mulya? Sing pertama wau. Sampean tabrakan sampe sikile putung. Putunge sikil iki sampean angen-angen wis. Alhamdulillah aku nang Gusti Allah diparingi sikil putung. Kok ndak diparingi sikil putung aku mosok anteng ana ndek omah. Metu-metu aku ngalor ngidul, metu nang pasar oleh dosa, metu nang embong oleh dosa. Barokai aku nang Gusti Allah dikai sikil putung aku ndak melaku-melaku. Jan no masih sing tak pangan kurang, ekonomi aku merosot sing penting ibadahku nang Gusti Allah insyaallah akan meningkat. Lho niki jenenge bersyukurnya orang yang kelasnya tinggi. Lek bersyukure uang sing kelasnya rada rendah nggih kok kau. Dicoba sawai rusak, sawai ojo direken delok barang sing apik, tek deke. Sapine mana, wedhuse mana, pitike ngendok, duduk ndoke ngendok, pitike ngendok dan seterusnya. Lek ini adalah orang-orang yang amah tunggali kula sampean. Kalau kita enggak mampu mengangkat sifat Gusti Allah sing api onten ing setunggale jopo, kita tinggalkan jopo niku ndolek muamalah Gusti Allah sing liyo sing kita lihat berupa nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pancene angel. Kajenge mraktekno husnudzon nang Gusti Allah niki sangat angel. Bab kelas kula mbek sampean ndak ketok pangeran. Sing ketok niku makhluk. Dadi krana sing ketok makhluk niku, otomatis penilaian kita niki muter-muter wonten dek makhluk niku wau. Kok andai kata kula kali sampean tutuk nang Gusti Allah, otomatis penilaian kita ya tutuk nang Gusti Allah. Lah sing kula sampean ketok makhluk, sedangkan makhluk itu kita anggap sekelas dengan kita. Maka kebanyakan kita ini nun sewu suudzone sing didhisikno. Ngamuke sing didhisikno, bukan husnudzonnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyaken, mila kula kali panjenengan monggo latihan. Latihane yo nopo? Latihan lek ndelok barang sing ndak nyenengno, ojo didelok barang ndak nyenengno. Lek ndelok barang sing merupakan coba, ojo didelok cobane. Deloken kebagusane Gusti Allah ana ndek coba sing sampean ketok. Dagang bangkrut, ojo didelok bangkrute. Deloken opo kok bangkrut? Sawah rusak, ojo ndelok rusake sawah. Deloken opo sawahku kok rusak? Apa hikmahnya setelah kerusakan itu? Hadirin hadirat ingkang kula hormati, mandar muga pengaosan kula so panjenengan sedaya beto manfaat wonten ing donya ngantos alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Menawi wonten salah lepate kula nyun agungipun pangapunten, terutama dumateng para kiai, dumateng para alim, para bapak-bapak, para pinisbus sedaya ingkang kula hormati. Sakmenten ingkang saged dalem aturake akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.